Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatun wa salamun ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Laisa minna, tidak termasuk umatku, kata Nabi, man lam yarham saghirana, yang tak sayang kepada yang muda, wa lam ya'rif syarafa kabirina, yang tak hormat kepada pemimpin dan orang-orang tua. Anak-anakku sekalian, anak-anak muda sekalian yang saya banggakan, adapun yang saya hormati, yang sama-sama kita muliakan, Bapak Gubernur, bapak-bapak para pemimpin kita, tokoh masyarakat Kepulauan Riau yang hadir pada subuh ini, Pak Husrul Hud, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, faka'annama shallal laila kullah, dapat pahala macam salat sepanjang malam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqomah, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kalaulah salat subuh itu macam salat Jumat, maka takutlah tentara Israel akan merdekanya Palestina. Insyaallah salat subuh kita ini bukan macam salat Jumat, macam Idul Adha rasanya. Sehabis memotong kambing habis ini. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, kebanggaan umat Islam adalah ketika sholat berjamaah. Kebanggaan umat Islam adalah ketika anak-anak muda ke masjid. Tak terasa sudah setahun yang lalu pula saya meninggalkan kota Tanjung Pinang. Waktu itu kami pergi, kebanggaan saya pribadi bisa sholat di masjid di Pulau Penyengat, dan bukan sekedar sholat, bisa pula tausiah di sana. Ada rekamannya, bisa ditulis di YouTube, Somad LC Pulau Penyengat. Langsung nampak tausiah saya di sana. Ketika saya pulang dari Maroko, di Maroko itu ada perpustakaan Sultan, yaitu Raja Muhammad V. Semua manuskrip-manuskrip kuno disimpan di perpustakaan ini. Tulisan kitab Muwatta' Imam Malik pakai tulis tangan ada di dalam. Jadi para pelajar-pelajar, anak sekolah, kalau mau nengok tulisan nenek moyang zaman dulu, tinggal datang. Kertasnya tak bisa lagi disentuh karena sudah lapuk macam tepung. Tapi bisa dilihat, sudah di-scanner, sudah dipoto, dirubah menjadi PDF. Maka saya pun pulang, singgah ke perpustakaan yang amat sangat besar, mau mencari manuskrip tulisan nenek moyang bangsa Melayu zaman kuno silam. Saya pun datang ke petugas perpustakaan bertanya, Pak, mana ruang manuskrip? Saya mau nengok tulisan nenek moyang kami zaman dulu. Kata petugas ini balik bertanya ke saya, Pak, manuskrip itu apa? Tahu dia manuskrip. Manuskrip itu tulisan tangan, tulis alat Melayu. Mana tahu ada dulu nenek moyang kita menulis. Saya mau menengok balik bagaimana karya ilmiah mereka. Kata petugas, tunggu saya tanya atasan saya. Kata atasannya, katalognya ada, Pak. Warnanya warna hijau daun. Ingat betul saya. Ini katalog. Kitab ini tulisan si fulan, kitab ini tulisan si fulan, kitab ini tulisan si fulan. Di mana kitab ini sekarang berada? Kitab ini berada di Pulau Penyengat. Tak bisa dibawa keluar. Kalau Bapak mau, pergilah ke sana. Lama saya berdoa kepada Allah Ta'ala, dikabulkan Allah tahun lalu. Sampai ke Pulau Penyengat, saya tanya kepada Tuan Imam, di mana letak manuskrip itu? Di lemari depan yang besar. Boleh saya menengok? Silakan Ustaz Abdul Somad, dibukakanlah. Saya buka satu persatu, saya tengok. Masya Allah, merinding saya mengenang orangnya sudah lama meninggal dunia, tapi tulisannya masih ada, tetap kekal abadi. Betul kata para pujangga, menulislah supaya orang di masa akan datang tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Kalau kita mau anak cucu kita tahu bahwa kita pernah hidup di masa lalu, maka menulislah. Ngomong-ngomong masalah menulis, pagi ini saya dapat hadiah buku. Mana bukunya? Tentu saya simpan, takut diminta orang lain. Bicara tentang masalah menulis, Ustaz Somad nih pandai ceramah aja nih. Kita nih kan akademisi, dosen, jangan cuma pandai ceramah, khutbah, tausiah, kultum aja. Ada tak menulis? Saya pun coba-coba menulis 33 tanya jawab masalah kurban, 30 fatwa seputar Ramadan, 99 tanya jawab seputar sholat, 37 masalah populer. Kenapa Ustaz nulis buku pakai angka-angka? Biar mudah ingatnya. Alhamdulillah Pak Ustaz, buku Ustaz sudah kami bagi-bagikan. Kau sudah baca belum? Belum. Baca dulu, baru bagi. Baru kita tahu isinya. Ini bolak-balik bertanya, Ustaz Somad, iya, bagaimana tentang masalah menghadiahkan pahala untuk orang meninggal dunia? Sampai sudah saya tulis dalam buku 37 masalah populer. Ada buku Ustaz, sudah saya beli. Kenapa kamu tak tahu? Masih bersampul plastik lagi, Bos. Bukalah ayat Al-Quran yang pertama turun, Iqra, bacalah. Makanya yang mengamalkan ini sekarang siapa? Orang Barat. Waktu saya pulang, saya baru pulang 5 hari yang lalu dari Mesir. Kebetulan duduk di sebelah saya itu bule. Bule itu orang Barat, perempuan. Kalau laki-laki, Pak Le. Dari mulai Dubai, saya satu pesawat sama dia dari Abu Dhabi. Dari mulai Abu Dhabi sampai Kuala Lumpur, dia menulis, membaca saja. Tebal bukunya itu, membaca. Saya tengok sebelah, membaca. Saya tertidur, saya bangun, dia membaca. Saya makan, saya tengok, dia membaca saja. Adapun orang kita, membaca ini luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak terasa pula setahun yang lalu ketika kami sudah sampai ke Pekanbaru, mendapat berita duka, ternyata saudara kita yang menyeberang dipukul ombak, dihempas gelombang, berakhir usia mereka, meneteskan air mata. Maka mengenang itu tadi, saya selipkan di ujung doa, Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Sedih kita ya. Banyak orang kita menetes air mata walaupun tak kenal, tapi merasakan sesuku, sebangsa, seagama, setanah air. Menangis dia mengenang. Menangisi orang yang sudah meninggal dunia tak salah, tapi mereka sudah lepas daripada segala macam jeratan-jeratan, godaan-godaan. Yang perlu ditangisi ini sebetulnya bukan yang sudah meninggal. Kita yang masih hidup inilah yang perlu menangis. Apa bekal yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada nasihat yang tak bersuara, nasihat ustaz berhuruf bersuara, nasihat pujangga bertinta berpena, tetesan tinta di atas kertas. Tapi ada nasihat yang tak berbunyi dan tak bersuara, tak berhuruf dan tak berupa. Apa dia? Kafa bil mauti wa'iza, cukuplah mati sebagai nasihat. Makanya kalau ada orang meninggal dunia, kita disuruh datang. Man syahidal janazata, siapa yang menghadiri jenazah, hatta tusalla alaiha, sampai ikut solat jenazah, Allahu Akbar, Al-Fatihah, Allahu Akbar, selawat, Allahu Akbar, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, Allahu Akbar, Allahumma la tahrimna ajrahu, lahu qirat, dapat pahala satu qirat. Wa man syahidal janazata, siapa yang menghadiri solat jenazah, hatta tudfan, sampai ikut ke pemakaman, lahu qiratan, dapat dua qirat. Sahabat bertanya, wa mal qiratan ya Rasulullah, apa arti makna dua qirat itu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, mithlul jabalainil azimaini, seperti dua bukit Uhud yang besar. Begitulah balasan pahalanya. Oleh sebab itu ketika ada orang meninggal dunia, kita datang. Sekarang banyak juga orang kalau ada meninggal dia datang. Tapi yang dia tengok itu orang meninggal itu. Padahal tujuan menengok meninggal dunia itu bukan yang meninggal itu. Tapi apa feedback kembali kepada kita? Iktibar pelajaran apa yang bisa kita ambil dari orang meninggal dunia itu? Adapun orang yang menjenguk jenazah meninggal dunia, yang dia tengok orang meninggalnya, inilah yang paling bahaya. Kalau yang meninggal orang susah, tak ada dia peduli. Kalau yang meninggal keluarga RT, tak ada orang peduli. Tapi kalau yang meninggal keluarga menteri, ramai-ramai banyak datang. Bunga sampai 1 kilometer tak putus-putus. Apakah bisa itu menyelesaikan masalah? Tidak. Maka ketika yang kita pandang bukan orang yang mati meninggal itu, tapi yang kita pandang adalah apa pelajaran berharga yang bisa saya ambil dari kematian itu. Ustaz Somad, kami kalau sudah sholat subuh berjamaah mendengarkan tausiah, rasanya iman kami ini full, ibarat HP yang baru dicas 4 mata. Tapi begitu udah agak pulang sikit, tinggal 2 mata. Begitu diajak kawan singgah ke karaoke, tinggal 1 mata. Begitu kumpul sama kawan-kawan cerita tak tentu arah, no signal. Bagaimana nih Pak Ustaz supaya kita istiqamah? Supaya istiqamah ini, alaikum bil jamaah, hendaklah kalian berjamaah. Malam tadi alhamdulillah berjamaah, lalu kemudian subuh ini berjamaah, berorganisasi sosial muslim kemasyarakatan, di tetangga, sahabat, kerabat, andai tolan dekat rumah berjamaah, alisan keluarga berjamaah. Kenapa? Karena serigala hanya akan menerkam kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Serigala mengawasi, ditengoknya segerombolan kambing. Kalau kambing tadi beramai-ramai, dia diam. Tapi begitu ada kambing yang memisahkan diri dari jamaah, disitulah dia akan menerkam. Wa minal itsnaini abadu, setan akan menjauh dari 2 orang yang berjamaah. Kenapa? Karena orang berjamaah itu ada watawasau bil haqq, watawasau bis sabr, ada saling nasihat menasehati. Lalu kemudian pula kita jenguk orang sakit. Kalau ada orang sakit, tengok. Idza marida, kalau saudaramu itu sakit, fa'udhu, kunjungi dia, tengok dia, lawat dia, pandang dia, doakan dia. Ya syafi, wahai yang maha menyembuhkan. Ya kafi, wahai yang maha mencukupkan. Ya mu'afi, wahai yang maha menyehatkan. Isfi mardona, sembuhkan saudara kami ini. Syifaan ajilan, kesembuhan yang segera. La yughadiru saqaman, yang tak akan kumat lagi untuk selamanya. Menjenguk orang sakit, jangan terlalu jujur. Menjenguk sakit, gimana menurut pendapat kau tentang sakit aku nih? Kok aku tengok gayanya nampaknya tak sampai 2 Jumat lagi. Jangan menengok dia. Kata orang aku nih sakit. Siapa bilang kau sakit? Wajahmu cerah begini, badan sehat, gemuk nampaknya. Apa tak gemuk, makan tidur aja. Sehat. Dokter tu sudah memponis, kata dia 2 hari lagi usia aku. Tak lama lagi. Usah dengarkan cakap dokter tu. Mohon maaf nih Pak Dokter. Jangan dengar cakap dia. Rukun iman kita ni 6. Antu minabillah, wa malaikatihi, wa kutubihi, wa rusulihi, wa liyumil akhir, wa biqadri khairihi wa syarihi. 6. Jangan kau tambah jadi 7 beriman kepada dokter spesialis. Bahwa kalau kita sakit berobat ke dokter, ya. Istri saya melahirkan melewati jalur dokter, ya. Anak saya kalau sakit, saya bawa ke rumah sakit ibu dan anak, ya. Saya sendiri pun kalau sakit pergi ke rumah sakit, betul. Tapi menggantungkan nasib kepada hamba Allah, jangan. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tengok orang sakit. Nengok orang sakit tu, sadarlah kita kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah mau berkehendak, kau subuh ni bisa tegak Abdul Somad, kena kuasa Allah. Kalau aku mau, kata Allah, ku cabut kuasaku, apapun tak bisa kau lakukan. Tiba-tiba tak ada angin, tak ada hujan, pergi saya ke rumah sakit, menjenguk orang sakit. Saya tengok dia sambil baca buku, nyantai. Katanya sakit, ini orang sakit atau refreshing? Katanya abang sakit, iya. Sakit apa? Senyum dia. Sakit apa? Segan mau sebutkannya. Iya, apa sakit? Tak bisa kentut. Oh, sejak melihat itulah, maka siapa yang mau kentut-kentutlah. Tapi kalau habis sholat subuh ini, kalau bisa wudhunya dijaga. Man sholat subuha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yazkurullah, dia tak keluar masjid tapi duduk berzikir dengan Allah. Ha, ini majlis ilmu ni termasuk majlis zikir. Duduk di masjid, tak keluar masjid sampai habis waktu terbit matahari. Zuhur, imsak, isya, Subuh tak ada waktu syuruk. 6.15. 6.15. 6.15 itu maghrib apa syuruk? Maghrib. Maghrib sama dengan syuruk. Berarti 6.15 nanti baru saya berhenti tausiah. Kita salat sunat isyraq 2 rakaat. Usalli sunnatal isyraq rakaataini lillahi ta'ala. Sahaja aku salat sunat isyraq 2 rakaat karena Allah Ta'ala bagi yang pakai usalli. Yang tak pakai usalli, Allahu Akbar. Sah. Dah dipermasalahkan. Man sholat subuh fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjama'ah, summa qa'ada yazkurullah, kemudian dia duduk di masjid tak keluar, wuduknya tak batal, hatta tatlu' asyam, sampai terbit matahari, summa yusalli rak'ataini, sholat sunat isyraq 2 rakaat. Apa pahalanya? Ka'anat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala macam haji dan umrah. Tamah, tamah, tamah, sempurna, sempurna, sempurna. Makna maaf cakap ini terkait masalah buang angin tadi. Kalau menyesak dia mau buang angin, ia lepaskanlah. Tak apa-apa. Jangan pula ditahan sampai biru muka unang. Habis itu keluar boleh. Untuk apa? Tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Idza qumtum ila shalah, kalau kau mau salat, fasilu wujuhakum, basuh muka. Wa aydiyakum ilal marafiq, sang tangan sampai siku. Wamsahu biru'usikum, sapu kepala sampai telinga. Wa arjulakum ilal ka'bain, kaki sampai mata kaki. Duduk balik ke dalam masjid, menunggu solat sunat isyraq 2 rakaat, dapat pahala macam haji dan umrah. Yang kemarin sudah kenduri tak jadi berangkat, sedih, hampir stres. Mana ni Pak Ustaz? Jangan sedih. Solat subuh berjamaah, duduk berzikir wel Allah sampai terbit matahari, solat sunat isyraq 2 rakaat, macam haji dan umrah. Tapi yang sudah store ONH, jangan pula ditarik lagi gara-gara ini. Balik dari sini pergi ke bank, saya ambil ONH balik. Kenapa kau ambil? Kan sudah store. Kata Ustaz, cukup solat 2 rakaat sama macam haji dan umrah. Macam, macam, bukan macam-macam. Nah, inilah Bapak Ibu, istiqamah tengok orang sakit. Sudah menengok orang sakit, yang ditengok ni siapa Pak Ustaz? Balik dari pengajian ini singgah rumah sakit, tengok orang sakit. Security bertanya, Bapak mau jenguk siapa? Pokoknya siapa aja sakit aku jenguk. Aku mau mengamalkan kaji ini. Jangan kaji hanya di ujung lidah, di tepi bibir. Jangan kaji hanya di tepi mata menengok buku, tapi diamalkan langsung. Siapa aja sakit ku tengok. Apa maksud Bapak ini, kata security? Kamu sudah kerja di sini berapa lama? Ada kamu tengok orang sakit? Tidak Pak, saya hanya jaga aja di sini. Nah, itulah, ambil pelajaran. Ustaz Somad tadi subuh sudah tausiah, dia katakan, ambil pelajaran dari orang sakit. Dengan menengok orang sakit, datang syukur kita kepada Allah. Betapa nikmat biji mata, nikmat buah pinggang, nikmat paru-paru, yang selama ini kita tak pernah menyangka itu nikmat. Tapi ternyata begitu dicabut Allah Ta'ala, luar biasa. Nikmat telunjuk aja, tak pernah kita menganggap telunjuk ini nikmat. Setiap berfoto anak-anak muda sekarang, Ustaz, malam tadi berapa kali anak muda ngajak saya. Kenapa? Dia tak menyangka nikmat telunjuk. Coba kalau telunjuk itu luka, tak bisa lurus. Kayak begini ya. Jangan berfoto begini. Berfoto begini ini artinya I swear. Aku bersumpah. Ini agama orang lain. Apalagi perempuan kalau sampai berfoto begini, bahaya. Apa artinya ini? Jadikan aku yang kedua. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya anak-anak muda, bapak-bapak, Allahu Akbar. Datang istrinya bertanya, apa arti ini bang? Kau yang pertama dan terakhir. Oh, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tak juga mendatangkan istiqomah menengok orang sakit ini, maka tengok orang mati. Iza mata, kalau ada saudaramu yang mati, keras sekali mati Pak Ustaz, meninggal, wafat. Kalau ada orang meninggal dunia wafat, fa'udhu, fattabi'hu, maka iringkan jenazahnya, tengok dia. Ustaz Somad Arab datang, ada jemaah kita meninggal dunia, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka saya pun datang, assalamualaikum, waalaikumsalam, tengok buka penutup wajahnya, cium, rasakan sejuk macam es batu yang hari ini hangat. Masih hangat lagi, coba rasa. Hangat. Tapi begitu kita kemana? Kenapa sejuk daging itu? Karena darah tak lagi menyembur dari jantung, berhenti dia sudah berkumpul semuanya, pucat, pasi, beku, biru, sejuk macam es batu. Kita tempelkan kening pipi kita, terasa, cium. Saya beberapa kali mencium jenazah. Kalau jenazah itu sesama lelaki, jenazah perempuan jangan. Cium pula bini orang, ngamuk lelaki dia walaupun sudah meninggal dunia. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, menengok jenazah sedang mengingatkan kita, hai Abdul Somad, subuh ni kau bisa tegak berdiri, subuh ni kau bisa lantang berceramah, aku yang meminjamkan detak jantung itu, aku yang meminjamkan hembusan nafas itu, aku yang meminjamkan semua. Jangan kau angkuh, jangan kau sombong. Makanya selesai solat tadi, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, menyadari kekurangan diri, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku, dia yang punya kuasa bukan aku, walahul hamdu, dia yang punya puja-puji bukan aku, yuhyi, dia yang menghidupkan, aku dihidupkan, wa yumit, dia yang mematikan, dia tak pernah mati, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang lima itu diulang 3 kali, 15 ditanamkan ke tangkai jantung, di lubuk hati, di tulang sumsum, di kepala otak benak kita katakan, la ilaha la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu bukan sekedar mantra. Ini banyak orang baca itu tapi tak ditanamkannya dalam hatinya. Qadir, Qadir. Kenapa kau dari tadi Qadir-Qadir aja? Lakiku Qadir namanya gitu. Mohon maaf Pak Qadir, tersinggung. Apa ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka setelah kita sadar bahwa kita ini tak ada apa-apanya, sama rata di sini, ini masjid rumah Allah, wa annal masajida lillah, masjid itu punya Allah bukan punya engkau, tanahnya tanah wakaf tapi itu hamba Allah punya. Fala tad'u ma'allahi ilahan ahada, jangan kau bawa-bawa nama yang lain. Sampai ke masjid, tak nampak lagi mana pejabat, mana pengusaha, mana orang kaya, mana rakyat jelata, mana ulama. Semuanya rata di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kau tempelkan 7 anggota tubuhmu ke lantai. 2 ujung kaki, 2 ujung lutut, 2 tapak tangan, 1 kening, 7 mesti menempel ke lantai. Kalau sampai tak menempel ke lantai, maka batallah sujud. Kalau batal sujud, batal rukun solat. Kalau batal rukun solat, maka batal solat subuh. Maka kening tempat mulia, tak ada yang berani memegang kening kecuali 2 saja, cucu sama tukang pangkas. Tak ada yang berani. Ditempelkan kening ni ke tepi ujung lantai, tempat yang diijak tapak kaki. Mentang-mentang menteri staf presiden masuk ke Masjid Azhar, tiba-tiba tak mau menempelkan keningnya. Ditempelkannya keningnya ke lantai, diterima. Sombong angkuh tak mau menempelkan kening ke lantai, ditempelkannya ke tiang. Batal salat. Kecuali dia sakit, duduk di kursi. Saya disediakan kursi. Untuk apa? Mana tahu tumbang Ustaz ini. Disediakan kursi. Saya merasa tak nyaman duduk, bapak-bapak di bawah. Dulu waktu kecil diajarkan emak, kalau ada orang tua tak boleh duduk di atas, tak sopan. Nanti duduk di atas dicubit. Sampai sekarang terbayang pendidikan orang tua. Begitulah dia masuk ke hati kita. Al-um al-madrasatul ula, pendidikan ibu adalah pendidikan yang utama. Terlonjak-lonjak, terlompat-lompat kita di masjid waktu kecil dulu, teringat sampai sekarang. Maka ada ibu yang membawa anak kecil ke masjid, ada bapak bawa anak kecil ke masjid. Ngapain anak dibawa ke masjid? Anak ini hari tidur aja di rumah, kenapa? Dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Dari kecil inilah dia dibawa. Maka ketika dia sampai kemari, itu pun juga akan mendidik dia istiqamah. Terbayang dia, dia boleh jadi kepala dinas, kepala kantor, kepala badan, berkepala maupun tak kepala. Ada jabatan ataupun tidak, Tapi sampai masanya, aku adalah anak yang dibesarkan di masjid. Andai dia nanti menjadi pegawai Pemprov Pemko, tak malu dia ketika masuk waktu azan. Kenapa tak terdengar suara azan? Masuk dia ke surau langgar musola, dihidupkannya mikrofon, dia yang mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang di kantin sedang, siapa yang azan itu? Pak security? Iya, siapa yang azan? Biasa saja anak azan. Pak kepala dinas azan, apa? Montang panting mereka langsung datang. Oh gitulah kalau sudah pimpinan. Sekarang kenapa orang tak semangat sholat di masjid-masjid di kantor itu? Yang azan, Allahu Akbar. Orang makin sedap kita makan itu ya. Padahal di azan berkumandang itulah yang membuat setan lari tunggang langgang lintang pukang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, kata anjing melolong menengok jin hantu lari. Dalam hadis sampai dikatakan begitu azan dikumandangkan maka setan itu lari wa alaihi duratun sampai terkentut-kentut dia lari. Okay. Tapi sekarang orang azan pula. Allah, kata setan, ini serius seperti tidak ini kata. Aku kalau serius aku lari kata dia. Cuma geladi kotor tak usah lah kata dia. Baik, ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi subuh ini kita bangga azan berkumandang, tokoh masyarakat datang. Kadang kita di masjid ini, apalagi kalau sudah pengajian subuh, la ilaha illallah, ditengok muka wajah pemain inti saja. Yang subuh yang lalu itu itulah. Anak-anak muda kemana habis begadang tak lagi bisa datang Pak Ustaz. Masjid itu sepi, sunyi. Banyak pula batuk lagi daripada ayat. Alhamdulillah. Masjid itu tinggal lagi orang yang diintai-intai malaikat maut aja lagi. Tapi di Tanjung Pinang ini Masya Allah luar biasa kebanggaan. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, al-istiqamah, satu kali istiqamah khairum min alfi karamah, lebih baik daripada kau memiliki 1000 karamah. Karamah yang diberikan Allah taala kepada wali-wali Allah, mukjizah, mukjizat diberikan kepada para nabi. Nabi sudah habis, la nabiyya ba'da, tidak ada lagi nabi sesudah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang pula katanya nabi susulan dari India, namanya Mirza Ghulam Ahmad. Datang pula orang Jakarta, mau lagi mengaku jadi nabi, Lia Eden. Datang pula satu lagi mengaku nabi dari Bogor, Ahmad Musadek. Nabi yang terakhir ditangkap polisi dari Bandung, Cecep namanya. Nah, makanya tak ada polisi yang paling hebat di dunia ini selain daripada kepolisian Republik Indonesia. Bisa menangkap 3 nabi dalam setahun. Luar biasa. Ini kalau tak kita jaga, makanya malam tadi ketika saya diminta untuk membacakan doa, di antara yang saya bacakan, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid Fiddin, berikan kami keselamatan dalam agama. Selamat pergi, selamat balik, selamat motor, selamat rumah, selamat anak, selamat cucu, selamat kepala, selamat kaki. Mantap. Tapi kalau keyakinan tak selamat, rusak, maka ini semua dijaga dengan berjamaah. Ada aliran-aliran sesat menyimpang, langsung Kementerian Agama bertindak, langsung alim ulama bertindak. Al-ulama warasatul anbiya, umat ini mesti dijaga. Ada pagar-pagarnya. Kalau tidak dia akan dirusak. Wal'iyazubillah wa na'uzubillah. Bapak ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita sudah berjamaah, maka macam pokok kayu di tengah hutan, angin boleh kencang tapi tak ada yang akan patah. Kenapa? Karena pokok kayu di tengah hutan terbantu kiri dan kanan. Akarnya akar tunggal menghunjam ke bawah, pucuknya mencakar ke atas langit. Tak akan tumbang. Kalaupun patah, patah di tengah, tapi takkan tercabut ke bawah. Sekarang ini yang dibuat mengambang. Ke bawah tak berakar, ke atas tak berpucuk. Apa dia? Enceng gondok. Kemana air banyak? Kesana dia hanyut. Pergi ke sana, ikut. Apa yang dilakukan orang ramai? Ikut. Bada'al Islamu gharibun. Islam ini pertama kali datang aneh. Fasawfa yakunu ghariban. Nanti di akhir zaman dia akan dianggap aneh. Fatuba lil ghuraba. Berbahagialah orang-orang yang aneh. Kalau ada anak muda solat subuh berjamaah, mau ke mana bro? Mau solat subuh. Solat subuh kan orang tua-tua aja. Kita nantilah. Ini anak muda dianggap aneh. Biarlah kau dianggap aneh. Malam Ahad, Sabtu, malam Minggu, mau ke mana? Mau ke masjid. Orang malam Minggu pacaran, ente ngaji. Jangan baik-baik, betul. Orang baik cepat mati biasanya. Hari ini kalau ada anak lajang, anak gadis menikah, tiba-tiba yang pertama ditanya orang waktu undangan apa? Foto perawetnya mana? Kalau ada yang tak mau foto perawet, dianggap aneh. Kalau ada orang tua melarang anak lajangnya foto perawet, dianggap orang tua jadul. Tak layak hidup 2017. Cocoknya hidup di zaman Siti Nurbaya. Kenapa hidup zaman sekarang? Malu aku punya emak ayah macam kau. Ketinggalan zaman. Emak orang lain, dia pula ikut perawet lagi. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, maka anak-anak kita, kita jaga yang punya kuasa dari atas dengan kekuasaannya, yang punya perda dengan peraturan daerahnya, yang ustaz dengan tausiah ceramah kultum khutbah Jumatnya, yang penulis dengan tulisannya, sejalan antara raja-raja dengan ulama dan budayawan Melayu. Di mana itu bisa ditengok? Pergi ke Pulau Penyengat. Ini makam Sultan, ini makam Engku Putri, ini makam ulama As-Saqab. As-Saqab tulisan Latinnya As-Segab. As-Segab marga ulama dari Yaman. Nun dari Hadramaut Tarim. Datang ulama berdakwah dimuliakan oleh Sultan-Sultan Melayu. Islam adalah Melayu. Melayu adalah Islam. Kalau sudah disebut Melayu, pasti Islam. Kalau ada orang Melayu tak Islam, hilang menya tinggal layu. Aku ni Melayu, kau Melayu Islam. Saya tak Melayu, Pak Ustaz. Ambo ko Minangkabau. Minangkabau adalah Islam. Minangkabau tanpa Islam, hilang Minangnya, tinggal Kabau. Islam. Sampailah saya ke Kairo, singgah di rumah Al-Muhaddis Ahli Hadis, Al-Musnid Ahli Sanad, Al-Naqib Ahli Kritik, Profesor Doktor Syekh Mahmud Said Mamduh, ulama besar. Luar biasa. Dia berguru kepada ulama besar di kota Makkah. Siapa namanya? Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Al-Fadani ini dari mana nih? Fadani, Padang. Al-Fadani, Padang. Nenek moyang Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani merantau dari Makkah, tinggal di Makkah, sampai di Makkah, beranak pinak. Salah satu anak cucu mereka, Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, gelarnya bukan profesor doktor, tapi gelarnya musnidud dunia, ahli sanad hadis sedunia, Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Murid-murid dia, wakil rektor sekarang Al-Azhar, itu pun salah satu muridnya. Mantan Mufti Makkah Syekh Ali Jum'ah, dalam silsilah sanad keilmuannya, dia mengakui salah satu guru hadisku di kota Makkah adalah Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Dari mana? Dari negeri kita, Sumatera. Kebanggaan yang luar biasa. Salah satu penasehat raja daripada kerajaan Melayu bernama Syekh Ismail Al-Minkabawi. Minkabawi, dulu saya bingung membacanya. Alif lam mim nun kabba alif wawiya sampai 9 huruf. Apalah bacaannya? Al-Minkabawi. Apa tuh? Minangkabau. Bukan sekedar rumah makan sederhana, tapi juga keilmuan. Oleh sebab itu, maka kita ini jaga ini semua. Dari sejak zaman dulu sudah sejalan antara raja-raja, antara budayawan, antara ulama, sejalan semua. Menjaga apa? Karena perjuangan mereka itulah sampai hari ini kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Seandainya mereka tak datang, tak menjaga negeri ini, kita mungkin masih menyembah empat: batu, lembu, kayu, hantu. Hantu pun disembah. Nyiroro kidul, nyiblorong. Tapi sampai hari ini yang kita sembah siapa? Yang kita sembah hanya dia. Kita angkat kedua tangan untuk mengagungkan dia. Allahu Akbar. Kalau jumpa sama orang cuma satu tangan. Pak Haji, apa kabar? Sehat? Assalamualaikum, Pak. Tapi begitu kepada dia kita angkat dua. Allahu Akbar. Tak ada yang lebih besar daripada dia. Maka nama kecil, hamba, hina, rendah. Tapi kalau sudah nama itu disematkan dengan nama dia, maka menjadi agung dan mulia. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Kalau sudah kusebut nama dia, maka tak ada yang dapat menimbulkan mudarat di bumi maupun di langit. Makanya nama yang paling bagus adalah nama yang disematkan dengan nama dia. Ya Rasulullah, aku mau kasih nama anakku. Siapa yang paling bagus? Kau pakailah nama dia, disematkan dengan nama anakmu. Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Razak, Abdul Wahab, Abdul Somad. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu tak ada yang dapat menimbulkan mudarat kedukaan. An-nafi'u, dia yang mendatangkan manfaat. Ad-daru, dia yang menolakkan mudarat. Sekarang anak-anak kita akidahnya dirusak dengan apa? Percaya kepada horoskop perbintangan. Anda lahir Rabu pagi, bintang Anda Taurus, jangan keluar hari ini karena Anda sial. Kadzabal munajjimun walau sadaku. Dusta bohong para ahli perbintangan, walaupun kadang-kadang betul, itu hanya kebetulan saja. Dulu orang kalau mau transaksi dia tanya dulu penasehat dukunnya. Sekarang orang tak tanya dukun, langsung dia buka laptopnya www.ramal.com. Apakah cocok transaksi pagi ini? Jangan transaksi, Anda akan rugi. Rusak keyakinan. Siapa yang menjaga ini? Kita semua menjaga. Orang tua menjaga, ulama menjaga, ustaz menjaga. Maka ketika kita sedang duduk bersama zuhur, jangan pernah ada kosong daripada kultum. Kuliah 7 menit zuhur pendek, komplek perkantoran manfaatkan agak 7-15 menit. Bapak ibu sekalian, hadirin hadirat, para peserta pelatihan, walaupun kita ini sekedar pelatihan, tapi kita adakan kultum. Habis sholat asar, habis sholat subuh, ada pengajian. Saya sendiri di masjid dekat rumah saya tak ingin digelar orang nanti ustaz terbang. Dosen terbang, pindah dari satu kampus ke kampus lain. Jangan sampai disebut dosen terbang. Itu siapa itu Ustaz Somad? Dosen terbang. Kenapa disebut dosen terbang? Lebih banyak terbang daripada hinggap. Maka di masjid dekat rumah saya bacakan kitab Al-Lu'lu' wal Marjan fi mattafaqa 'alaihi syaihan. Tebalnya segini, isinya lebih kurang 2000 hadis. Ada Sahih Bukhari, isinya 7275 hadis. Ada Sahih Muslim, isinya biduni tikrar, tak diulang, lebih kurang 4000 hadis. Digabungkan yang ada di Sahih Bukhari dan ada dalam Sahih Muslim, digabungkan menjadi satu oleh ulama besar dari Mesir, namanya Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Maka jadilah kitab Al-Lu'lu' wal Marjan fi mattafaqa 'alaihi syaikhan. Ringkasan isinya 2000 hadis. Saya bacakan setiap habis salat subuh, tak banyak, 1-2 hadis. Bapak ibu saya kalian, jamaah subuh, bagi yang mau balik masak untuk anaknya silakan pulang. Bagi bapak yang mau pergi keluar kota silakan. Tapi yang tak ada kegiatan atau nanti masih bisa ditunda, tolong duduk dulu bersama saya. Kita baca kitab Al-Lu'lu' wal Marjan fi mattafaqa 'alaihi syaikhan. Ada komunikasi, ada tatap wajah, ada tatap muka, ada pancaran mata ketika kita berkonsultasi, berkomunikasi bersama. Inilah yang hilang sekarang. Orang tak mau tahu, tak ada kenal tetangga, sahabat, kerabat. Alhamdulillah malam ini saya jumpa dengan Pak Gubernur, saya jumpa dengan Pak Wali Kota, saya jumpa dengan Pak Sekda, saya jumpa dengan Pak Anggota DPR. Subuh ini berjumpa pula dengan tokoh masyarakat Kepulauan Riau, berjumpa dengan sahabat kerabat. Dulu orang bersilaturahim, duduk bersama, menunggu kereta api, menunggu bis, menunggu pesawat, sama-sama bertanya, tegur sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari Kepulauan Riau. Kepulauan Riau di mananya? Di Pulau Bintan. Bintannya di mana? Dekat masjid. Dekat ini. Iya, kenal dengan Pak Cipulan? Oh, kenal. Apa hubungan dengan dia? Nenek kami sama nenek dia masih nenek-nenek. masih ada hubungan. Sekarang orang duduk di tempat yang sama, berasal dari daerah yang sama, tapi tak lagi saling kenal mengenal, cuek, bebek, tak mau tahu. Apa dia? La salam wala kalam. Salam tak ada, kalam tak ada. Asik dengan dunianya masing-masing. Andai ada satu pingsan di sebelah, bukan ditolong, dipoto pula. Ada orang pingsan di sebelah, kasihan, kasihan, kasihan. Bagi yang suka, tolong like and share. Amin, amin, amin, amin, amin, amin. Ini komunikasi apa yang sedang kita bangun? Tanpa terasa kita sedang dirusak. Oh, kalau begitu haram HP kamera ini, Pak Ustaz. Tak haram. Saya bisa ceramah lantang ini kenapa? Ya, kena alat orang kafir ini lah. Ini bukan orang Islam yang punya ini. Ini yang membuatnya orang Barat. Cobalah tengok tulisannya. On, off. Seandainya ini punya Saudi Arabia, pasti tertulis Al-Hayah wal-Maut. Ini dari Barat. Itu kamera itu dari Barat. Apa mereknya? Sony. Ini dari Korea. Samsung. Samsung itu Korea. Kalau orang Melayu, Samsudin lah. Mohon maaf Pak Samsudin. Ini semua ini adalah alat. Ini alat macam pisau. Pisau dari Jerman, pisau dari Belanda, pisau dari Korea. Apakah karena dia punya orang kafir lalu haram pisau itu kita pakai untuk motong kurban? Tidak. Berikut ini marilah kita panggil bapak tukang jagal slaughter yang akan memotong kurban. Dibawanya samurai. Jangan potong kurban pakai samurai. Haram kan itu dari Jepang 3 tahun setengah dia menjajah kita. Ini kan alat. Alat apa salahnya? Alat tergantung. Kita potongkan ke leher sapi, berpahala. Tapi kalau dipotongkan ke leher pengurus masjid, masuk penjara. Tergantung ke mana kita pakaikan alat ini. Nah, maka pakaikanlah alat-alat ini untuk merekam pengajian. Ini kamera ini hidup nih Pak. Bukan untuk gaya-gaya aja. Pakaikanlah HP ini untuk merekam. Begitu saya jumpa dengan jamaah duduk di sebelah, sebentar-bentar saya ditengoknya. Bentar-bentar saya curiga, ini jangan-jangan LGBT. Setelah lama bersalaman, Ustaz Somad, iya Pak, Ustaz banyak di HP saya. Apa kata saya? Ceramah Ustaz saya download selalu. Astagfirullah, mohon maaf saya sudah suuzon. Mudah-mudahan bermanfaat ya Pak. Ya, selalu saya share kemana-mana. Ustaz Somad, boleh ceramah ini kami download Pak Ustaz? Gratis. Kami masukkan ke CD, kami bagikan ke jamaah ke masjid. Silakan. Buku Ustaz ini kami print, kami cetak, kami bagikan ke pengurus musola, surau, panitia kurban. Silakan. Kami bagi? Boleh. Kami cetak? Boleh. Kami jual? Jangan. Baik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bersama komunikasi kita jaga. Kalau sop sudah rapat maka musuh tak bisa masuk. Maka kata Nabi sebelum angkat takbiratul ihram, sawus sufuf, luruskan sop. Fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah, lurusnya sop adalah bagian dari kesempurnaan salat. Rapat, saddul khalal, tutup celah. Qadamun bi qadamin, kaki dengan kaki. Mangkibun bi mangkibin, bahu dengan bahu. Kaki dengan kaki, bahu dengan bahu. Innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffa. Allah suka menengok hambanya berperang jihad fi sabilillah, satu saf, satu baris. Ka'annahum bunyanun marsus, mereka seperti bangunan yang kokoh. Kenapa perang sama dengan solat? Itu beda kita dengan Jepang. Kalau Jepang barisnya lurus ke belakang, kalau kita barisnya lurus ke samping. Karena kalau lurus ke samping, musuh tak bisa masuk. Musuh berada di hadapan, kita berada di sini, rapat tak bisa masuk. Kalau sampai musuh masuk ke barisan kita, dia putar sekali putar, maka akan mati kita semua. Maka rapat, rapat, rapat, jangan sampai musuh masuk ke dalam. Makanya ada filosofi, kalau ada sop itu yang renggang, ada setan di situ. Rapatkan Pak, rapatkan Pak. Kenapa? Ada setan. Bagi yang tak percaya, mana setannya biar kupijak. Jangan sampai ada celah karena ada setan masuk ke dalam. Kalau setan sudah masuk ke dalam, apa kerja setan? Allazi waswisu fi sudur. Di mana setan itu berbisik? Setan berbisik bukan ke sini. Allazi waswisu fi sudu. Oh, sudu sendok lah Pak Ustaz. sudur, sudur. Setan berbisik ke dalam dada. Dia bisikkan, dia bisikkan, dia tanamkan permusuhan. Ingat, yang sudah sholat ke masjid, inna syaitana qad ya'isa an ya'budahul musallun. Setan kalau sudah nengok orang sholat, maka dia putus asa untuk menggoda. Dia tak lagi menggoda orang sholat. Sembahlah aku, sembahlah aku, sembahlah aku. Tak mempan, karena orang sholat sudah menyembah Allahu Akbar. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillah. At-tahiyatul barakatuh salawatut tayyibatuh lillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setan tak bisa lagi menggoda. Tapi ingat, walakin fit tahrish fima bainahum, dia tanamkan permusuhan antara orang-orang yang sholat. Yang sudah sholat itu ditanamkannya permusuhan, isu-isu. Maka jangan mau tertelan isu, tapi kita lakukan apa yang disebut Nabi. In ja'akum fasiqun, kata Nabi membacakan ayat Quran. In ja'akum fasiqun, kalau datang orang membawa berita macam-macam, binaba'in, suatu berita yang besar, fatabayyanu, tabayyun istilah Arabnya. Istilah kitanya apa? Klarifikasi. Jangan mudah tertelan isu. Alhamdulillah, saya menghadapi jamaah-jamaah yang tak mudah tertelan isu. Biasanya mereka langsung nanya ke saya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul ini nomor Ustaz Somad? Nomor pun diklarifikasinya juga. Betul, memang saya. Ini yang nyambut Ustaz atau admin? Saya. Apa pertanyaannya, Pak? Apa betul Ustaz anti kebinekaan, anti NKRI? Isu itu, Pak. Siapa yang buat? Orang liberal. Kenapa mereka tak suka sama saya? Jadi yang betul itu bagaimana? Saya ini adalah orang yang paling cinta dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun orang yang tak suka, maka biarkanlah dia. Karena dalam Al-Quran dikatakan, ammaz zabadu fayadhabu jufa'a. Adapun sampah-sampah akan hilang dengan sendirinya. Amma ma yanfa'un nasa fayamkuthu fil ard. Adapun yang bermanfaat untuk manusia, dia akan tetap kekal abadi di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Buya Hamka. Berapa kali Buya Hamka kena fitnah? Dari mana? PKI, komunis dari mana? Sekuler dari mana? Liberal. Mana yang memfitnah-fitnah Buya Hamka dulu? Yadhabu jufa'a, hilang tak berkesan. Tapi yang kekal abadi sekarang siapa? Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Saya masuk ke toko buku, tercetak dengan tinta emas yang cantik, Tafsir Al-Azhar Buya Hamka, dicetak oleh Gema Insani Press, 1.800.000. Jangan-jangan di belakang ada. Apa maknanya? Yang ditulis atas nama Allah. 6 bulan yang lalu, saya 6 bulan sekali datang ke Kepulauan Riau. Dari Batam, kami pun naik speed menuju salah satu pulau. Di dalam speed itu diputarkanlah film tenggelamnya kapal Van Der Beek. Masya Allah, tak terasa perjalanan lama. Siapa yang punya cerita itu? Buya Hamka. Ditulisnya dalam novel yang indah. Selama ini kita baca novelnya saja, saking indahnya kata-kata Buya Hamka dalam novel tenggelamnya kapal Van Der Beek. Apa kata para penggemarnya? Buya Hamka ini luar biasa, Pak Ustaz. Kalau kami baca novelnya ini, kami duduk seolah-olah kami yang berada dalam kapal itu, terombang-ambing, dipukul ombak, dihempas gelombang. Begitu kami tutup novel ini, baru kami sadar rupanya kami di atas angkor. Begitulah indahnya kata-kata Buya Hamka, membuai orang sampai terlena, terlupa. Siapa dia? Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Kami pun di atas kapal itu menonton tenggelamnya kapal Van Der Beek. Masih terbayang lagi raut wajah Zainuddin ketika ditinggalkan Hayati. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bermanfaat, maka dia akan tetap kekal abadi. Maka tuliskanlah yang bermanfaat. Tancapkanlah tiang tonggak yang bermanfaat. 4 tiang utama bermanfaat sampai hari kiamat. Siapa yang mewakafkan tanah ini? Siapa yang mewakafkan tiang ini? Tetap kekal abadi. Dari mulai kita sholat subuh, sampai zikir, sampai doa, sampai tausiah, mengalir pahala ke makam mereka macam tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas. Adapun yang dulu kaya raya, kalau kita naik motor, naik mobil, naik speed, menelusuri tepi sungai, orang akan menunjukkan, Ustaz Somad, itu rumah orang kaya, itu rumah orang penguasa, itu rumah orang hebat dulu. Mana dia? Itu rumah kayu yang sudah hampir lapuk tumbang. Mulai datang rayap, datang rumput, datang bermacam-macam, berlumut, hilang. Dulu, tahun 70-an, dulu, 30 tahun yang lalu. Tapi sekarang, apa yang terjadi? Tapi kalau dituliskan dengan amal, itulah yang akan kekal abadi. Adapun yang lain-lain, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka saya senang betul subuh ini ada orang tua. Mereka adalah orang-orang yang lebih lama hidupnya dari kita. Kita ambil petatah petitih jurus bagaimana menjalani hidup. Ada pula anak muda yang masa hidup mereka lebih panjang daripada kita. Saya sampai hari ini umur 40 tahun. Lahir tahun 77, sekarang 2017. Setelah saya hitung-hitung, insya Allah mati 2040. Ustaz kok bisa? Ya kalau ikut Nabi Muhammad 63 tahun, pas 2040. Habis itu Pak Ustaz, kalau lebih daripada itu bonus, kalau kurang daripada itu, ya Alhamdulillah. Orang beriman tak pernah keluar mulutnya kecuali Alhamdulillah. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Kalau kau tambah umurku, hidup aku besok pagi, insyaAllah amalku bertambah. Waja'alil mauta rahatan li min kulli syar. Kalau kau takdirkan aku mati malam ini pun Alhamdulillah, besok dosaku berkurang. Umur bertambah, amal bertambah. Umur pendek, dosa berkurang. Hebat orang beriman. Kau takdirkan aku malam tadi mati, ya Allah. Alhamdulillah, hari ini tak perlu menengok orang bercelana pendek lagi. Andai kau hidupkan aku pagi ini, Alhamdulillah, bisa aku bersama dengan saudara-saudaraku di Masjid Azhar Tanjung Pinang. Kenapa? Bersama dengan orang soleh. Kalaulah bukan karena nikmat baca Quran, kalaulah bukan karena nikmat tahajud malam, kalaulah bukan karena nikmat berjumpa dengan saudara seiman, sudah lama aku ingin meninggalkan dunia ini, kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tiga saja yang membuat hidup ini nikmat. Tahajud malam tadi, membaca Quran, berjumpa dengan orang-orang soleh. Dari mulai lapangan parkir tempat tadi turun, Assalamualaikum Pak Ustaz, Alhamdulillah. Waktu mau naik ke atas, dari depan saja Pak Ustaz, Alhamdulillah. Sampai ke dalam, Assalamualaikum, Alhamdulillah. Habis itu, Assalamualaikum Warahmatullahi, Assalamualaikum Warahmatullahi, Alhamdulillah. Apa maknanya? Apa yang ada, manusia berjumpa, bertatap muka. Mamin muslimaini, ada dua orang muslim. Yaltaqiyani, berjumpa. Wayatasafa'ani, bertatap muka, berjabatan tangan. Illa ghufiralahuma, Allah ampunkan dosa mereka berdua. Malam yatafarraqa, sebelum berpisah. Yang tak datang subuh ini, yang duduk di rumah, yang nonton TV, apa dapat dia? Tak ada apa-apa. Tapi yang datang kemari sudah mendapatkan salam, salam, salam. Saya tak terhitung tak berapa kali sudah dapat salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat anakmu, selamat istrimu, selamat rumahmu, selamat jabatanmu, selamat kuasamu. Warahmatullah, semoga Allah mencurahkan rahmatnya untukmu. Wabarakatuh. Berkah usiamu Pak Ustaz, berkah ilmumu Pak Ustaz. Doa itulah yang membuat kita ini menjadi kuat dan hebat dalam hidup. Saya selalu ditanya jamaah, Ustaz ini ceramah kemana-mana, suplemennya apa Pak Ustaz? Tak ada, saya bilang. Jadi mengharapkan doa saja dari jamaah. Saya yakin banyak jamaah mendoakan saya tiap malam. Asal mereka, dari tatapan mata jamaah itu tahu saya, dia khawatir nengok saya. Ini Ustaz ini nampaknya tak lama lagi. Tapi gara-gara itu dia berdoa terus tiap malam. Panjangkan umur Ustaz, ya Allah. Mudahkanlah segala perkaranya, ya Allah. Cobalah tengok doa mereka di FB itu. Banyak betul. Cuman kalau berdoa, janganlah di FB aja. Ini satu berdoa, amin. Satu berdoa, amin. Satu berdoa, amin. Doa yang zahir, habis solat, minta kepada Allah. Ketika kita doakan yang baik-baik, apa kata malaikat? Amin. Kabulkan doa orang ini. Walaka mithluh, kau dapat yang sama macam yang kau doakan saudaramu. Maka jangan pernah berhenti untuk menjalin kebersamaan dalam organisasi, di kantor, di lingkungan masyarakat RT RW, di mana disatukan. dalam sholat berjamaah. Ibu-ibu yang masih punya grup wirid yasin, habis sholat asar terus satukan, anak-anak gadisnya bawa, anak lajang-lajangnya bawa, itu semua dalam kerangka kebaikan menjaga sok tetap satu. Ingat, banyak mengintai ingin merusak kita. Liberal mau masuk, sekuler mau masuk, kafir mau masuk, Yahudi Nasrani mau masuk, komunis mau masuk. Kalau tak kita jaga, habis ini semua Bapak Ibu. Al-Islamu ya'lu, Islam tinggi, wala yu'la alaih. Tak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Tapi tak ada jaminan bahwa masjid ini akan tetap menjadi masjid untuk selamanya. Itu tak ada jaminan. Kurang besar apalagi masjid yang ada di Spanyol, Andalusia sana, Masjid Al-Hamra. Tapi apa yang terjadi sekarang, tempat imam Masjid Al-Hamra, disitulah menjadi katedral terbesar. Siapa yang merobahnya? Yang merobahnya adalah Ratu Isabella. Makanya jangan lagi anak-anak lajang kita menyanyikan lagu Isabella yang pernah dinyanyikan Amy Search dari Kuala Lumpur tahun 90-an. Tahu juga Pak Ustaz ini ternyata. Isabella bukan sekedar nama. Isabella adalah ratu yang sangat kejam. Cucu cicit Isabella ini, inilah Raja Spanyol sekarang. Tulisannya Juan Carlos, bacaannya Juan Carlos. Karena orang Spanyol membaca J itu dengan H. Juan Carlos. Dari bulan Huni ke bulan Huli, gitu deh. Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita bisa mempertahankan masjid ini tetap tegak sebagai masjid, berkumandang azan, berapa masjid di tengah jalan kalau kita musafir tak lagi ada sholat berjamaah. Kalaupun ada, tinggal pemain inti saja lagi. Pemain cadangan, pemain naturalisasi sudah terbang hilang tak kemana. Oleh sebab itu, maka dalam salam terkandung makna doa, dalam salam terkandung makna semangat, dalam salam terkandung makna persatuan. Sampai-sampai salam itu tak hanya untuk orang yang hidup, orang mati pun dapat salam. Bukan saudara saya, bukan kerabat saya tak kenal. Tapi setahun yang lalu sudah meninggal dunia, tetap kita doakan, Allahumma ighfir lahum warhamhum, jadikan kubur mereka salah satu dari taman surgamu, jangan kau jadikan kubur mereka salah satu dari lubang nerakamu. Itu doa kita tadi. Kita tetap ucapkan salam lewat di pemakaman, tak tahu entah makam siapa, tak ada hubungan kerabat dan nasab, tapi tetap diucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlan diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqimin wal mustakhirin nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Itu doa lewat di makam. Panjang Pak Ustaz. Memang begitu bunyinya dalam hadis. Tapi kemarin kami pendek aja. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Jadilah daripada tidak sama sekali. Maka Bapak Ibu, kalau sudah dekat musim-musim ziarah, maka ambil itu bacaan doanya di internet www.google.com, doa ziarah kubur. Assalamualaikum ya ahlan diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimin wal mustaakhirin nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Habis itu print, pergi ke digital printing, print, tempelkan menjadi amal jariah. Kalau perlu buatkan batu sehingga setiap orang menengok, maka dapat pahala. Simple, sederhana, tapi mengalir. Berapalah membuatkan doa di tepi makam? Salam. Maka bukan hanya salam untuk orang hidup, salam untuk orang mati. Makanya dalam Islam itu salam dibagi tiga. Salam yang pertama wajib dijawab, salam yang kedua tak boleh dijawab, salam yang ketiga kita pun tak ingin mendengar jawabannya. Salam pertama wajib dijawab, itu salam saya tadi, assalamualaikum. Salam yang kedua tak boleh dijawab, waktu saya jadi imam tadi, saya diminta jadi imam, saya mengucapkan salam, itu tak boleh jawab. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan pula dijawab, waalaikumsalam memang. Salam yang ketiga kita pun tak ingin mendengar jawabannya. Mana? Waktu kita balik tengah malam jam 2 lewat di makam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kita tak ingin mendengar jawabannya. Kalau sempat mereka menjawab, waalaikumsalam. Tahu lah entah apa yang terjadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, assalamualaikum, selamat untuk Bapak Ibu. Selamat dari apa? Selamat dari penyakit, selamat dari perampok, selamat dari garong, selamat dari zina. Assalamualaikum Pak Bupati, Pak Gubernur, Pak Wali, selamat dari apa? Selamat dari kerusakan, selamat dari kebatilan. Semoga diberikan Allah ketenangan hati, semoga diberikan. Tapi selamat dikubur, selamat dari apa? Mereka sudah mati. Selamat dari azab kubur. Kita doa untuk diri kita sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Minta selamat dari empat saudara kita yang sudah meninggal itu pun kita tetap mintakan doa untuk mereka. Pesan siapa itu? Pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini rumah Nabi, ini pemakaman Baqi. Tiap hari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha lewat di makam itu. Hai Aisyah, kalau kau lewat di makam, mulutmu jangan diam saja. Kau ucapkan salam untuk orang yang ada di pemakaman Baqi. Maka setiap hari lalu lalang Sayyidatuna Aisyah, dia ucapkan assalamualaikum bi ahla diyar minal mu'minin. Nabi manggil, tapi Nabi tak pernah manggil Aisyah, tak pernah. Aisyah, dah. Nabi kalau manggil tu lembut, dia panggil ya Humaira. Humaira diambil dari kata ahmar. Ahmar artinya merah. Ya Humaira, wahai engkau yang kulitmu putih kemerahan kalau kena cahaya sinar matahari. Karena memang Aisyah itu putih, kalau kena matahari kemerahan, dipanggil Nabi ya Humaira. Datang pula jamaah, Ustaz, boleh saya panggil bini saya ya Humaira? Boleh, saya bilang, tapi tak putih, tak apa-apa. Apa salahnya menyenangkan hati orang? Ya Humaira, jangan terlalu jujur. Ini bapaknya terlalu jujur, bini tak panggilnya Hajar Aswad. Alahlah dia, singgunglah dia. Nah, masuk 6.15. Tadi dimulai jam 5.15, sekarang 6.15. Pas satu jam saya menyampaikan tausiah. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Salat-salat isyraq 2 rakaat. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah. Besok-besok buat di masjid lain, di lingkungan bapak, ibu, adik-adik sekalian. Begitu simple, sederhana. Mendapatkan amal jariah. Aku luqaw lihada astaghfirullah li walakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.